Ay, yo, ay, let's get it. Bucin gang. Pagi jadi ojek, malam cari lotek. Apalagi kalau doi mens, siang-siang minta nasi goreng. Banyak yang di request. Bucin gang. Lagi asik main, di call langsung oke. Asal shopping banyak nanya ya, gua bilang aja semua keren. Malah dapat omel. Bucin gang. Hari Minggu kemarin, lagi nonton Ibi Man. Doi ngajakin main, ngidam makan mie ramen. Cuma makan mie, minta disuapi. Kayak anak bayi, tukang kanan kiri ngomongin. Bucin gang. Pagi jadi ojek, malam cari lotek. Apalagi kalau doi man, siang-siang minta nasi goreng. Banyak yang di request. Bucin gang. Lagi asik main, di call langsung oke. Asal shopping banyak nanya ya, gua bilang aja semua keren. Malah dapat omel. Bucin gang.